Ros FM Jakarta. Jangan konsumtif. Banyak orang berpuasa, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dan banyak orang yang sholat malam, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya itu kecuali dia tidak tidur. Menjelang akhir Ramadan, hampir dipastikan seluruh pusat perbelanjaan diserbu pengunjung. Siapakah mereka? Ya, sebagian besar adalah kaum muslim yang berbelanja untuk persiapan hari raya. Tidak cukup satu pakaian, 2-3 pakaian dibeli sekaligus. Begitu juga dengan makanan. Berpuasa Ramadan dengan membiarkan diri kita berbudaya konsumtif jelas ini merupakan penyimpangan dari ajaran Islam. Islam adalah agama pembawa rahmat bagi seluruh penghuni jagat raya ini, rahmatan lil alamin. Betapa tidak, seseorang yang memberi minuman pada seekor anjing yang kehausan, ia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Berpuasa Ramadan dengan pola hidup yang konsumerisme itu yang tidak akan mengubah perilaku kita. Kendati kita telah menjalani puasa Ramadan puluhan kali, maka keadaan tetap tidak akan berubah. Korupsi, maksiat, munkarot, kemiskinan, ketidakadilan dan lain sebagainya tidak akan pernah pergi dan tetap akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Puasa seperti inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena akan membawa lapar dan dahaga saja tanpa pahala. Ramadan harus mampu mengubah muslim dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik dan begitu seterusnya. Karena Ramadan adalah momentum yang tepat untuk mengubah karakter hidup muslim dari mengikuti pola budaya konsumerisme yang cenderung egois dan individualis menjadi mengikuti perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menekankan pembangunan kesalehan sosial. Apabila seorang muslim tidak mengubah perilakunya dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, maka Ramadan akan menjadi rutinitas yang datang setiap tahun tanpa membawa perubahan apa-apa. Inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.